صلاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jemaah yang berada di masjid, para pemirsa TV Roja, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di manapun Anda berada, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas bagaimana kita berhubungan dengannya. Di antara fasilitas yang sangat agung adalah dengan berdoa kepadanya. Oleh sebab itu, besarnya kedudukan doa dalam agama ini, para ulama banyak memberikan perhatian. Ya, termasuk kitab yang kita bahas masih menjelaskan perkara tersebut, yaitu adda wa dawa, penyakit dan obatnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Banyak yang kami dapatkan doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia dikabulkan bagi mereka. Wa qad yakunu qad ukturina bid'a darurata sahibihi wa iqbalahu ala Allah aw hasanatan taqaddamat minhu ja'alahu Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Jadi banyak yang kita dapatkan, orang-orang yang berdoa dikabulkan doanya, berarti ada juga yang tidak dikabulkan doanya. Doa yang dikabulkan tadi, bisa jadi doa tersebut pas berbarengan dengan darurata sahibihi. Kondisi yang darurat bagi orang yang berdoa. Apa contohnya? Ketika orang yang berlabuh di atas laut, berlayar atas laut, diterjang oleh ombak. Kanan, kiri, depan, belakang, ombak begitu besar. Sehingga harapan untuk hidup sangat kecil sekali. Maka dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Ketika mereka raqibu fil fulki, berada di atas laut, di atas kapal, yang memang di situ harapan hidup tipis karena begitu besar ombak yang menerjang, apa yang terjadi? Kondisi darurat seperti ini, da'awullaha mukhlishina lahuddin, langsung dia ingat pada Allah dan berdoa hanya kepada Allah, memurnikan agamanya semata-mata karena Allah. Dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat 65, Allah Ta'ala selamatkan dia. Akan tapi falamma, ketika kami selamatkan dia di daratan, maka mereka telah menyekutukan Allah kembali, ya. Falamma najahu minal barri idahum yusyrikun, ketika kami selamatkan mereka sampai darat, mereka syirik lagi. Nah, inilah, ya, ini kondisi darurat. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi kondisi darurat, maka hendaklah dijadikan sebagai kesempatan untuk da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau orang-orang musyrik diterima doanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana dengan orang-orang yang muwahhid? Kondisi darurat, kondisi terjepit, ya. Atau juga apa? Wa iqbalihi ala Allah, dan juga dia benar-benar di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika berdoa dia benar-benar di dalam doanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau juga karena apa? Iktarona bihasanatin taqaddamat minhu. Ya, yaitu diiringi dengan sebelumnya ada kebaikan yang dilakukan. Ada kebaikan yang dilakukan. Apa kebaikan yang dilakukan para jemaah sebelum berdoa? Insyaallah nanti akan saya sampaikan, boleh dicatat dengan baik ya, sehingga jadi wasilah, fasilitas bagi kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ijabata da'watihi, mengabulkan doanya, syukron lihasanatihi, sebagai bentuk syukurnya Allah dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba. Ya. Jadi Allah Ta'ala juga bersyukur kepada perbuatan kita itu, dibalas. Makanya Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian padaku, pasti aku ingat pada kalian. Bersyukurlah, jangan kufur. Intan surullah yansurkum usabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Ihfadillaha, ihfadillaha ya yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sebab perbuatan. Begitu pula ketika kita berdoa, mulai dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Allah Ta'ala berterima kasih, bersyukur dengan apa yang kita lakukan. Au sadafa waqti ijabatin, atau memang sesuai waktunya itu pas dengan waktu ijabah, wa nahwa dzalik fa mujibat da'watuhu fa yadhunnu dhon anna sirra fi lafdz dzalika du'a fa ya'khudhuhu mujarradan an tilkal umur allati qaranathu 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Kemudian yang menjadi aneh, sebagian orang menyangka ya, rahasia dari dikabulkannya doa tersebut terdapat pada lafaz doa yang dikabulkan tadi. Sehingga mungkin ada orang bikin doa sendiri. Ini loh doa. Kenapa dikabulkan? Alasannya mujarrab. Adalah mujarrabat. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan pesan ya, bahwa ketika ada orang doanya dikabulkan itu karena beberapa sebab. Bisa jadi ketika dia darurat keadaannya dikabulkan doanya. Bisa jadi memang tepat waktu mustajabah dikabulkan doanya, atau dengan kebaikan yang didahului sebelum berdoa. Kemudian sebagian orang ya menyangka, oh kalau dia dengan doa-doa seperti ini dikabul, mujarrad antilkal umur, hanya sebatas dengan lafaz-lafaz doanya saja. Di mana ada dua, bisa maksur dari Nabi. Kalau maksur dari Nabi, maksur doa yang diajarkan Nabi, ketika kita lakukan, pertama kita sudah dapat pahala sunnah. Nah, tapi banyak orang yang, saya bertanya pada antum, ada tidak orang yang membuat doa-doa sendiri? Nah itu banyak. Sehingga apa? Barang siapa berdoa ini, keutamaannya bisa punya anak, yang mungkin pekerjaannya macet, ini. Kalau kita berbicara, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Asal tidak mengandung permusuhan, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung dosa, boleh-boleh saja. Tapi tentu doa yang maksur dari Nabi, itu yang harus menjadi perhatian besar. Kenapa? Pertama, menjalankan sunnah. Yang kedua, uslub, susunan bahasa yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau juga dalam Al-Quran, tentu lebih kuat. Lebih kuat. Kalau Quran, jelas kita membaca ayat, dapat pahala, satu ayatnya 10 pahala, 10 kebaikan. Bahwa berarti tidak boleh menyusun doa sendiri. Ah, tapi banyak orang-orang justru milih susunan doa yang dibikin oleh manusia, orang lain, tapi tidak meninggalkan doa-doa yang makthur dari Nabi. Ya, kalau itu kesengajaan tentu perlu dipertanyakan. Kenapa meninggalkan doa-doa yang diajarkan Nabi? Apalagi kalau menyusun doa sendiri kemudian diberikan fadilah keutamaan-keutamaannya. Tentu ini perlu dipertanyakan. Tidak boleh ya menentukan satu keutamaan kecuali dari nas. Belum ini buktinya ketika dia ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq dikabul. Ya, nah, dikatakan oleh beliau dengan perkataan beliau fayadhunnudzann ya fayadhunnudzannu annasirra fi lafdz dzalika du'a. Nah, sebagian orang menyangka mengira rahasia diterimanya doa tersebut karena lafaz doa tersebut. Fayakhudhuhu lalu diambillah lafaz doa tersebut mujarradan an tilkal umur, lepas dari perkara yang di atas seperti keadaan darurat. Bisa jadi ketika berdoa begitu karena dia diancam orang ya, karena dia didolimi orang, ya Allah saya didolimi dia ya Allah ya. Sudah terserangkau berdoa apa saja. Nah, seperti siapa? Ashabul Kahfi yang ke gunung, Allah makfinihim masyita, terserah engkau ya Allah, apa mau diapakan mereka, hancur. Ya. Nah, apakah kita bisa berdoa seperti itu? Lihat dulu, ya, jangan sampai salah paham. Kemudian kata beliau, wahada kama idhas ta'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqtil ladhi yanbaghi 'alal wajhil ladhi yanbaghi fantafa'a bihi. Ini seperti orang ya yang menggunakan obat yang bermanfaat, baik itu obat konvensional maupun herbal, di waktu yang tepat ya, dengan cara yang tepat, sehingga dia bisa bermanfaat, mengambil manfaat obat itu ya, di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Artinya mungkin dosisnya juga ada, kemudian juga dipakai untuk apa penyakit tersebut, obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka bisa diambil. Kemudian apa? Fadhanna ghayruhu anna istimala hadad dawa bimujarradihi kafin fi husulil matlub. Maka sebagian orang menyangka, orang lain menyangka, loh berarti obat ini mujarab, ini obat ini manjur, tanpa melihat dosisnya seperti apa, langsung aja diminum satu dos misalkan ya, satu ini. Maka tidak bisa seperti itu kata beliau ya, karena ghaliton, ini salah. Wa hadha maudhi yaghlatu fihi katsirun minan nas, inilah ya banyak orang salah. Ini menarik sekali perkataan beliau, karena apa? Banyak orang menyusun ya doa-doa yang manjur, ada tidak? Ya, ada apa? Minta doanya dong yang manjur, yang mujarab. Yang satu doa dikabul, yang doa sampai berbusa enggak dikabulkan. Akhirnya apa? Loh, katanya kamu ini dikabulkan. Saya sudah sampai ini enggak dikabulkan. Nah, ini karena apa? Hanya melihat kepada lafaz doanya saja. Seperti tadi, hanya melihat kepada obatnya saja. Sementara dia tidak tahu aturan pakainya obat tersebut. Bisa jadi kalau salah aturan pakai obat, bukan jadi obat, malah jadi racun. Ya. Oleh karena itu harus tahu aturannya. Begitu pula dengan berdoa. Ya. Kemudian kata beliau, wa min hada annahu qad yattafiku du'auhu bittirar 'inda qabrin fayujabu. Ya. Bisa jadi mungkin ya, bisa jadi doanya itu pas dikabul ketika dia berada di kuburan. Ya, berada di kuburan mungkin dia lagi ada masalah ya, masalahnya karena dia dizalimi orang. Pas doanya di kuburan, kuburan fulan. Nah, yang dilihat apa? Oh, ternyata dikabulkan. Oh, ternyata doa di kuburan tersebut manjur. Nah, ini kesalahan, di antara kesalahan ya. Sementara tidak ada para jemaah rahmati Allah ya, doa di kuburan manjur, keterangan tidak ada. Keterangan yang ada, ya doakan istaghfiru li akhikum was'aluhu tasbit fa innahu al yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, mintakan tasbit bisa menjawab pertanyaanmu pada akhir karena sebentar lagi akan ditanya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum rahiqun wa nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu nasrusi. Ya. Nah, di sini kemudian karena ada orang yang berdoa yang lain tidak dilihat dari alasan-alasan lain, tapi yang dipandang, oh ini doa di kuburan fulan manjur dilakukan, ini adalah sebuah kesalahan besar, ya. Oleh karena itu kata beliau, wa min hadza annahu qad yattafiqu du'ahu bittirar inda qabr fayujabu. Bisa jadi orang doa di kuburan kebetulan diijabah. Padahal kondisinya adalah bittirar karena dia dalam kondisi darurat. Fayadhunnul jahilu annasirra lil qabri. Orang jahil, orang bodoh menganggap, oh ini rahasianya karena doa di kuburan fulan. Ya. Maka doa di kuburan itu lebih tepatnya sesuai petunjuk mendoakan orang yang meninggal. Ya. Dan bukan dijadikan sebagai tempat supaya doanya dikabulkan yang lainnya. Khusus memang terutama ya, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya apa? Jangan minta istri kemudian doanya di kuburan. Minta promosi jabatan, doanya di kuburan. Minta supaya apa? Dagangannya laris ya, minta doa di kuburan. Kesalahan tadi. Walam ya'lam annasirra litirar. Ya, wasyidkil laja ila Allah, dan dia tidak tahu padahal sebenarnya rahasia di balik itu kenapa doanya dikabulkan karena kondisinya dia ittiror, ya, dalam kondisi darurat mungkin dizalimi oleh orang atau dia kondisi apalah, ya, dan jujur dan benar dia dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasala dzalik fi baitin min buyutillah kana afdal wa habbu ila Allah. Kalau doa yang seperti ini kebetulan terjadi di masjid, di rumah, dari rumah Allah, tentu saja itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi terkadang ada yang salah paham lagi. Oh, kalau doa di Masjid Riyadhus Shalihin itu dikabul saya. Ya ini salah. Tidak boleh kita mengutamakan masjid satu dengan yang lain, kecuali yang memang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi bersabda, la tusaddur rihan illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wal-masjidil aqsa, wal-masjidi hadha. Tidak boleh kita mengadakan rehlah, perjalanan, wisata rohani, ya. Ini rehlah, yaitu perjalanan yang bawa bekal. Kecuali tiga masjid, masjidil haram, masjidil aqsa, masjid Nabi, masjidku ini. Ya, Masjid Istiqlal nggak masuk, Masjid Kubah Emas Depok juga nggak masuk, apalagi masjid kita yang sudah nggak masuk. Adapun masjid yang lain punya keutamaan secara umum. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawah Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum seperti kita sekarang ini di rumah, dari rumah Allah itu masjid. Mereka membacakan kitabullah. Maksudnya apa? Ada yang membacakan atau mendengar. Wa yatadarasunahu bainahum, dipelajari antara mereka. Kecuali turun ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlaku untuk semua masjid secara umum. Sehingga kalau antum kebetulan doa di satu masjid, ya, kemudian dikabul oleh Allah taala, jangan sampai ada bisikan, "Oh, ternyata kalau doa di masjid itu dikabul." Doa lagi, minta promosi jabatan dikabul. Doa lagi supaya bisa ta'addud dikabul. Wah, ini ya merupakan apa? Ujian. Maka tidak boleh kita mengutamakan satu masjid atas masjid yang lain, kecuali yang sudah ditentukan oleh syariat, tiga masjid tadi. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wal masjidil aqsa, wal masjidi hadza. Tidak boleh orang mengadakan rehlah, ya, wisata rohani, wisata wisata religi kecuali tiga masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, para jemaah rahmati Allah, ya. Jadi kalau kebetulan doa di masjid di Kabul itu lebih utama karena memang masjid banyak keutamaannya. Kalau dikubur, di kuburan, Nabi menjelaskan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, ya, yang disembah. Sehingga kita harus perhatikan perkara tersebut. Kemudian kata beliau, qala al-muallif faslun surutud du'ail mustajab, pasal syarat bagaimana doa bisa dikabul, ya. Kata beliau, wal adwiyatu wa ta'awudatu bimanzilatis silah, wassilahu bidaribihi la bihaddih faqat. Syarat-syarat doa dikabulkan. Apa kata beliau? Doa, ya, dan juga ta'awudat, minta perlindungan, itu seperti senjata. Entah itu pedang atau pistol. Maka senjata ini tergantung kepada siapa penggunanya. Tidak semata-mata tergantung dengan tajamnya pedang. Bukan semata-mata hebatnya pistol kaliber sekian. Tapi tergantung sepengguna. Meskipun hebat samurai, kalau yang pakai nggak bisa, yang tertebas bisa kepalanya sendiri. Ya, nah, maka sama juga dengan doa. Ya, doa itu seperti itu. Jadi doa tersebut, ya, sama dengan senjata. Dan senjata ini bergantung kepada penggunanya. Bukan kepada semata-mata tajamnya pisau. Famata kana silahu silahan taman la afata bih, was-sa'idu sa'idun qawi, wal-mani'u mafkudun, hasolat bihin nikayah fil-adu. Ya. Ketika senjata tersebut, senjata yang ampuh, tidak ada cacat, tajam pedangnya, pistolnya juga mungkin enggak ngadat, ya. Sementara, dan was-sa'idu sa'idun qawi, tangan, lengan yang dipakai untuk mengayunkan pedang itu adalah tangan yang kuat. Wal mani'u mafkudun, dan tidak ada penghalangnya. Ya, mungkin dia enggak punya penyakit stroke ringan mungkin gitu ya. Atau penyakit yang lain. Ketika mengayunkan pedang kemudian enggak nyampe, artinya enggak ada penghalangnya. Hasolat bihin nikayatu fil adu. Maka senjata tersebut sangat ampuh untuk menumbangkan musuh. Begitu juga dengan doa. Kalau doa tersebut, doanya pas, waktunya tepat, yang berdoa juga demikian. Bagaimana waktunya pas, bagaimana doanya juga tepat, bagaimana juga yang berdoa tepat, insyaallah antum bisa catat sebentar lagi. Ya. Apa kata beliau? Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsa takhallafat ta'thir. Kalau memang salah satu dari tiga tadi, yang pertama, ya, senjatanya, pedangnya tajam, yang kedua lengan yang dipakai untuk mengayunkan pedang tangannya kuat, yang ketiga tidak ada yaitu penghalangnya, ya, penghalangnya apa, ya, mungkin yang mengayun pedang tangannya kuat tapi mabuk. Ya. Tangannya kuat, senjatanya ampuh, ya, tapi ada penghalang, yaitu apa? Orangnya ngantuk berat. Ya kan, enggak ada kekuatan. Ya. Maka kata beliau, kalau salah satu dari ketiganya tadi tidak ada takhallafat ta'tsir, maka tidak akan bisa berpengaruh. Fa idza kana du'a fi nafsihi غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. Begitu pula apabila doa itu sendiri khairu soleh, tidak baik doa mengandung permusuhan, doa mengandung pemutusan silaturahim, atau orang yang berdoa tidak mengumpulkan antara hati dan lisannya ketika doa, itu apa? Qalbun ya, ghafil, hatinya lalai, atau di situ ada mani, penghalang makanan haram ya, penghalang untuk dijabah doa, lam yahsulil athar, maka tidak ada pengaruhnya. Oleh sebab itu, silahkan antum catat, ada mungkin 9 atau 10 poin terkait bagaimana doa tersebut supaya dikabulkan ya, dikabulkan. Yang pertama adalah hamdulillah wa tamjiduhu wa sanau alaihi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina yaday du'a, yaitu memuji, memuliakan dan menyanjung Allah ya, dan membaca selawat kepada nabi, membaca selawat kepada kepada nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla hadukum falyabda bitamjidi rabbi azza wa jall was sana'i alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'da bima syaa thumma yad'u ba'du bima syaa." Rawahu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi wan Nasa'i. Jika seorang dari kalian sholat ya, atau berdoa di sini, hendaklah mulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, lalu berdoalah setelah itu, terserah kalian, ya, terserah kalian. Kemudian yang kedua, tawassul bi asma'il husna, tawassul dengan asma'ul husna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik, maka berdoa dengan nama-Nya tersebut. Seperti yang diajarkan Nabi, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka an taj'ala Al-Qur'an al-Azima rabi'a qalbi. Aku minta kepada engkau dengan semua nama milikmu yang kau namakan untuk dirimu, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang kau simpan dalam ilmu gaibmu ya, agar engkau jadikan Qur'an bagiku sebagai apa? Sebagai ya, rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Ini dengan asmaul husna. Juga diajarkan Nabi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takhilni ila nafsi turfat ta'inin. Yang ketiga, yaitu bertawassul kepada Allah dengan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita diberikan iman, ya, diberikan rahmat dalam Islam, diberikan semangat ilmu, maka kita bisa bertawassul dengan keutamaan tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti Nabi Yusuf ya, mengakui, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Surat Yusuf ayat 101 ya. Apa kata Nabi Yusuf? Ya Rabbi ya, engkau telah memberiku kekuasaan, dan engkau telah mengajarkan aku takwil. Ya, takwil mimpi. Kemudian, wahai pencipta langit dan bumi, engkau waliku di dunia dan akhirat, pelindungku. Nah, ini semua kan pertama mengakui fadl. Ya, lihat antum lama enggak punya anak. Suatu saat Allah berikan anak. Nah, kita akui, ya Allah, dulu aku tidak punya anak. Sekarang engkau berikan anak kepadaku. Ini merupakan rahmat yang sangat aku syukuri. Dengan ini, ya Allah, aku minta kepada, minta yang lain lagi. Ya, minta yang lain. Seperti di sini Nabi Yusuf, ya Allah, engkau telah berikan aku kekuasaan. Engkau ajarkan kepada aku takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkau pelindungku dunia akhirat. Apa? Tawaffani muslima. Nah, baru doanya disebutkan. Ya Allah, wafatkan aku sebagai orang Islam. Walhiqni bisolihin. Dan perjumpakan aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Ya. Ya. Dan doanya para nabi, urusan akhirat semua. Ya. Gak minta tambahan mobil, enggak. Gak minta tambahan rumah. Juga gak minta tambahan istri. Ya, dan kalau Rasulullah disuruh minta tambah apa? Waqul rabbi zidni ilman. Ya. Katakanlah, ya Allah, tambahkan aku apa? Ilmu. Tapi apakah boleh minta dunia? Ya silahkan. Wa idha sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah. Ya, seperti doanya Nabi Zakaria. Beliau tidak pernah bosan untuk doa kepada Allah Ta'ala. Minta supaya diberikan keturunan. Ya. Seperti juga Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Gak ada masalah, boleh. Ya. Di samping itu juga boleh mengakui dengan dosa-dosa kita. Di samping mengakui nikmat. Maka keduanya ini berada dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Mengakui nikmat dan juga mengakui dosa. Itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk bertawassul kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah bisa kita jadikan alat tawassul al-istislam wa idharud dha'fi wa ajiz baina yaday du'a, menampakkan ketundukan dan kelemahan di hadapan Allah ketika berdoa. Ya, surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Ya, doalah kepada Allah, ya, dengan keadaan tadarru, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, idharut tawakkul ala Allah, menampakkan sifat tawakal dengan doa tersebut. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus 85-86, Alallahi tawakkalna, Rabbana la taja'al fitnatan lil qawmil zalimin, warajjina birahmatika minal qawmil kafirin. Jadi kita tawakal, ya Allah, saya tawakal kepada engkau, aku minta kepada engkau. Ya, ya Allah, kami tawakal hanya kepada engkau. Ya, Rabbana, jangan engkau jadikan fitnah atas kami, ya, bagi orang-orang yang zalim. Selamatkan kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Ini yaitu menampakkan sikap dan sifat tawakal kepada Allah. Yang ke-6, ya, tawassul bi solihil amal. Tawassul dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Seperti dengan iman, ya. Dengan iman, surat Ali Imran 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, ya Rabb kami, kami beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami mengikuti rasul, ittiba' pada rasul. Jadi iman dan ittiba' yang kita lakukan bisa kita jadikan alat untuk tawassul. Apa doanya? Faktu bernama asyahidin. Maka catatlah kami bersama para syahidin, yaitu orang-orang yang bersaksi ya atas kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah al-intisar bi du'ai sholihin wa du'afa. Minta doanya orang baik, orang soleh dan orang lemah. Minta doanya orang baik. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, wa hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum?" Bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki ya dengan sebab orang-orang du'afa kalian? Tapi du'afa yang bagaimana? Yaitu du'afa yang sholat, yang ikhlas. Innama yansurullah hadil ummata bidu'ifiha bidakwatihim wa sholatihim wa ikhlasihim, rawahun nasai. Allah Ta'ala menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka, dengan doa mereka, sholat mereka, keikhlasan mereka. Ya kalau orang dhaif, ya orang miskin, tapi gak sholat, ya gak masuk di sini. Kalau du'afanya Nabi, dulu para sahabat, Bilal bin Rabah, siapa beliau, ya Ammar bin Yasir sama keluarganya, semua orang-orang du'afa. Tapi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar du'afa saja, tapi yang bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, Nabi bersabda, "La ya'kul ta'amakah illa taqiyun." Ya, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amakah illa taqiyun." Jangan berteman kecuali orang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kemudian ke-9, ke-8, ini penting, tathibul mat'am wal mashrab wal malbas. Hendaklah makanan, minuman dan pakaian dari hasil yang baik ya, dalam kurung yang halal. Nah, makanya di sini doanya masyhur dari Nabi. Kemudian penopangnya ya, kalau menggunakan pistol, senjata, pelurunya, kalibernya jelas, kemudian produknya juga jelas, sudah latihan dan seterusnya, baru dipakai untuk menembak, dipakai untuk memanah, dipakai untuk menebas, ya. Maka inilah permisalannya. Nah, sementara orangnya lemas, ya tidak bisa. Orang harus kuat. Orang kuat, makan minumnya dari yang halal, ya, pakaiannya juga yang halal. Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, kemudian ada seorang yang yutilus safar, Ash'ath, Akbar, yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rab ya rab, wa mat'amu haram, ya wa mashrubu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Ada orang yang safar, rambutnya acak-acakan, tangannya mengangkat ke langit. Ya. Berarti apa? Kata Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kenapa orang berangkat ke langit? Li'anna allaha istawa ala arsihi. Ya. Karena Allah bersemayam di atas arsy, bukan kiblatnya orang berdoa ke langit, bukan. Karena memang kiblat, kalau kita berdoa menghadap mana? Kiblat. Bukan kiblatnya orang berdoa langit, kiblatnya orang sholat Ka'bah tidak, ya. Kenapa? Li'anna kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana An-Nusuluddiana. Kenapa orang berdoa mengangkat tangannya ke langit? Karena menunjukkan Allah di atas arsy, ya. Orang yang mengatakan Allah tidak di langit, kalau mengatakan Allah berfirman, kemana tangannya menunjuk? Ke langit, nggak sadar dia. Perhatikan. Nah, sekarang kan mudah sekali untuk mendapatkan itu. Kecuali mungkin setelah mendengar begini. Ya, mesti begini. Allah wahyu. Allah menurunkan wahyu. Nah, ini Allah menurunkan wahyu. Nih. Padahal dia mengatakan Allah tidak di langit, ya, tidak di atas langit. Tapi mengatakan Allah menurunkan wahyu. Ya. Ini mengangkat tangannya ke langit sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, dan kemudian 9 atau selanjutnya adalah taharri awqatil ijabah, yaitu hendaklah mencari waktu-waktu yang mustajabah, ya, seperti hari Jumat, ya, sepertiga malam terakhir, kemudian antara adzan dan iqamah, ya, kemudian ketika sujud, ketika hujan turun, termasuk ketika menghadapi kedoliman. Itu semua waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Ta'ala beri taufik. Ya, jangan bosan, merasa capek untuk berdoa. Karena doa, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dialah ibadah itu sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku kalian, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, maka apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan terhina. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Munah mau bertanya, Ustaz, apakah di waktu sujud, jika kita berdoa juga harus bersolawat dulu juga? Mohon jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Ketika sujud, ya? Iya. Baiklah. Apakah ketika kita sujud, ya, kita juga bersolawat? Hadis tadi, ya, hadis Fadlullah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar seorang berdoa di salatnya, jadi berdoa ketika salat. Sementara waktu sholat itu dikabulkan kapan? Ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa akthiru fihi ad-du'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud, perbanyak doa di dalamnya. Ya. Kemudian orang yang doa ketika sholat, dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ajal hadza. Dia terburu-buru. Summa da'ah faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian dipanggil, ya. Dan berkata kepadanya dan juga kepada yang lain, kalau kalian sholat, ya. Kalau di situ berdoa, ketika sholat, mulai dengan memuji Allah, idza shalla hadukum falyabda bitamjidi rabbi azza wajal wa tsana'i alaihi tsumma yusholli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i. Kalau kalian salat, mulai dengan memuji Allah, memuliakannya, kemudian membaca selawat, lalu doa. Nah, jadi dalam sujud kalau mau juga silakan. Itu termasuk dari bagian adab dalam kita berdoa meskipun kita dalam salat itu ketika sujud. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah disyariatkan mengakhiri doa dengan mengucapkan Ya Mujibu Innaka Sami'ul Du'a? Mohon penjelasannya Ustaz dari Ikhwan di Semarang. Silakan Ustaz. Ya Mujibu. Apa? Tolong diulang. Ya Mujibu Innaka Sami'ul Du'a. Tolong diulang. Ya Mujibu Innaka Sami'ul Du'a Ustaz. Ya. Ya tidak disyariatkan, tapi boleh-boleh saja ya dengan mengucapkan ya mujibu ya, wahai zat yang mengabulkan doa ya, kabulkanlah doa saya. Tidak ada masalah ya. Boleh kita seperti itu, tapi tidak ada syariat ya. Kan berdoa pertama secara mutlak silahkan, tidak ada masalah, namun ada adab-adabnya ya. Bahkan adab tersebut ya, adab di mana kita juga menyebut nama-nama Allah ya, memanggil nama-nama Allah dan juga menyebut sifat-sifat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin ya. Demikian boleh-boleh saja. Allahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan kita akan balik ke penelpon. Silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna dari Tangerang. Saya mau nanya kalau terputus, kita akan mencoba mengangkat penelpon yang selanjutnya. Silahkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan kami di 0218236543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ya, Pak Taufik di Jonggol. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kalau di kami kan kadang-kadang suka ada tawasulat ya. Ya. Nah, dengan bacaannya wal barokah wal karomah wal ijabah itu ada tuntunannya enggak tuh? Halo. Iya, iya Pak. Terima kasih. Iya, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Maaf, bisa diulang? Baik Ustaz. Pertanyaan dari Bapak tadi di Jonggol adalah, biasanya di daerah kami ada acara tawasulan, kemudian membaca ya barakah inaka doa mujabah atau gimana seperti Ustaz, ana lupa juga. Tapi intinya seperti itu, apakah itu ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Tawassulan seperti apa? Ya. Tawassul itu disyariatkan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambillah wasilah, yaitu tawassul. Nah, tawassul yang disyariatkan pertama tawassul dengan al-asmaul husna, yaitu firman Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asmaihi sayujazawna ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, ini seperti yang diajarkan Nabi, ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin, menyebut nama Allah Al Hayyul Qayyum ya. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh, seperti yang dilakukan oleh tiga orang yang masuk gua tertutup dengan batu tidak bisa keluar. Yang pertama tawassul dengan amal solehnya, yaitu berbakti pada orang tuanya ya, lalu dibuka sedikit. Yang kedua amal solehnya apa, yaitu memberikan bantuan kepada seorang wanita yang tadinya dengan catatan mau dizinai tapi tidak jadi dizina karena takut pada Allah Ta'ala. Yang ketiga bertawassul dengan amal soleh berupa kejujuran dalam memberikan gaji karyawan yang tidak diambil. Suatu saat karyawan itu kembali dan minta gaji yang pernah tidak diambil, kemudian diberikan semuanya berupa hewan-hewan ternak yang tidak pernah disentuh dengan kejujurannya, diterima doanya. Ya. Atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan iman kita, atau tawassul dengan pengakuan nikmat Allah pada kita, atau tawassul dengan pengakuan dosa kita. Ya Allah, saya berdosa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu pengakuan akan dosa kita. Ya. Dan juga bertawassul dengan doanya orang soleh. Nah, kalau tawassulan dengan orang yang sudah meninggal, itu dilarang. Ya. Dan bisa menjadi jalan kepada suatu kesyirikan. Karena apa? Karena orang meninggal itu perlu doa kita. Ya. Dalam surat Az-Zumar, ayat yang ketiga, ya, Allah berfirman, "Alladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ini adalah pernyataan orang-orang musyrik. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan, kami tidak nyembah mereka. Ya. Cuman tujuannya agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya. Satu antara lain mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Jangan tinggalkan oleh kalian, ya, orang-orang sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, di sini siapa mereka? Adalah berhala-berhala yang besar dari kabilah-kabilah besar Nabi Nuh, yang dulu adalah nama-nama orang soleh, dipakai untuk tawassulan itu. Ya. Adapun firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, yang walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul la wajadullah tawwabar rahima. Ya. Seandainya mereka berbuat zalim kepada diri mereka, mereka datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini datang kepadamu diartikan ketika sudah meninggal. Ya. Mereka minta ampun kepada Allah, Allah memohonkan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tawwabur Rahima, Maha Pengampun Maha Penyayang. Maka ini ya, walau annahum id itu adalah dulu. Fil madhi. Kalau idza fil mustaqbal. Idza dakhala hadukum al masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Apabila seorang masuk masjid, salat dua rakaat sebelum duduk. Nah, setiap masuk, ketika mau masuk, mau akan datang. Ya. Tapi kalau id adalah untuk masa lampau, ketika masih hidup. Oleh sebab itu tidak pernah sahabat Rasul datang kepada Nabi, ke kuburan Nabi untuk tawassul dengan kuburan Nabi, tidak ada. Yang ada Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, ya, di mana beliau ketika musim paceklik, ya, minta kepada Al-Abbas dengan mengatakan, ya Allah, dulu kami datang kepada Nabi-Mu, sekarang kami datang kepada paman Nabi-Mu. Maka Abbas disuruh berdiri, Abbas minta doa, ya, minta hujan, turun hujan, ya, demikian. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan ini nampaknya merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kali ini. Mohon ikhtitamnya, Ustaz, silakan. Ya, baiklah para ikhwan, para jemaah sekalian rahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, hendaklah kita menjadikan doa ini sebagai fasilitas, ya, untuk berdoa kepada Allah, dan kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa doa kita dikabulkan. Perhatikan etika dan adab dalam berdoa. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan pertolongan. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian ikhwan yang ada di masjid, kepada ikhwan yang dari studio, pada para pemirsa, pendengar Roja TV, dan semuanya kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan.